Boss Iwang. Lagi bro, aku punya joget. Punya mobil Mazda, bagaikan buah si malakama. Aku bingung memikirkan, terus terang ku katakan, Bang Iwan sudah punya gandengan. Masih Iwan, rambaknya sawer. Kalau gak disawer gak kerja. Gak ada belukungnya ya. Bos Iwan. Izin rasanya aku lari bersama. Kasihku, aku bingung